بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هدوء يا أو هدوء ديام يا نعم. طيب، kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kitab Sahih Al-Bukhari. Pada pertemuan yang lalu kita masih menyisakan satu hadis pada bab ini. Sedikit kita ingatkan, bab al-ma' alladhi yusalu bihi sya'ru al-insan, bab tentang air yang yusalu bihi sya'ru al-insan, dicuci atau dibasuh dengannya sya'arul insan, rambut manusia. Ya. Kesimpulannya bahwa air tersebut air yang suci dan bisa dipakai untuk bersuci pula. Kenapa? Karena sya'arul insan, rambut manusia, walaupun sudah terpisah dari manusia, maka tetap suci. Ya, rambut itu tetap suci sehingga air yang mengenainya pun juga tetap suci. Ya, kemarin kita telah baca satu hadis terkait bab ini. Kita sekarang akan menuju kepada hadis berikutnya, yaitu nomor 171 yang cetakan ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, حدثنا محمد بن عبد الرحيم. Telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Abdul Rahim. Ma'rufun bis-sahiqah. Beliau ini ma'ruf dengan sebutan atau julukan beliau as-sahiqah. Derajat beliau adalah thiqatun hafiz, seorang yang thiqah dan terpercaya. Akhrajalahu Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmidhi dan Nasa'i. نعم. قال أخبرنا سعيد بن سليمان. Beliau mengatakan bahwa telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Sulaiman. Sa'id bin Sulaiman Al-Dab'i. Dad ba ain ya. Al-Dhab'i. Beliau juga punya lafaz yaitu Sa'duyah. Kalau tadi Sa'iqah, ini Sa'duyah. Sa'd, Sa'duyah. Derajatnya Siqatun Hafidh. Siqatun Hafidh. Akhraja lahu al-jama'ah atau ashabul kutub as-sittah. Qala haddatsana Abbad. Qala haddatsana Abbad. Dia mengatakan telah mengabarkan kepada kami Abbad. Huwa Abbad ibn Abbad. Jadi nama dia dan nama ayahnya sama ya. Abbad ibn Abbad al-Muhallabi. Muhallab. Al-Muhallabi. Thiqatun rubbama wahid. Thiqatun rubbama wahid. An ibn Aun. An ibn Aun meriwayatkan dari Ibnu Aun. Siapa Ibnu Aun? Ismuhu Abdullah. Ismuhu Abdullah. Jadi Abdullah Ibnu Aun Al-Basri. Abdullah Ibnu Aun Al-Basri. Thiqatun Sabtun Fadilun. Thiqatun Sabtun Fadilun. Ya. Thiqatun Sabtun Fadilun. Ya. Ini juga akhraja lahu al-jama'ah ashabul kutub as-sittah. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An ibn Sirin. Dari Muhammad ibn Sirin. Ini kita lewati kemarin ya. Hadis yang sebelumnya ibn Sirin yakni Muhammad ibn Sirin Al-Ansari Al-Basri. Al-Ansari Al-Basri. Thiqatun Sabtun Kabirul Qadr gitu ya. Thiqatun Sabtun Abidun Kabirul Qadri. Thiqah terpercaya, thiqah Abid ahli ibadah Kabirul Qadr. Ya, punya kedudukan tinggi. Ya, ini Muhammad bin Sirin rahimahullah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Kemudian meriwayatkan an Anas. Dari Anas, yani Anas bin Malik Al-Ansari. Ya, Anas bin Malik Al-Ansari qadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadamahu 10 sinin wa huwa min al-mukthirin fil hadis. Naam. Anas bin Malik Al-Ansari pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun menjadi pembantu beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk al-mukthirin para rawi, dalam hal ini para sahabat, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wal muktiruna fi riwayatil athar. Coba Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal Bahru al Qudri wa Jabir wa zaujatun Nabi. Ya. Masih hafal ya? Siapa? Ini siapa yang siap ditanya atau mengulang hafalan ini? Ini hafal nama-namanya jadi susah. Yang dekat-dekat. Anis, hafalan tuh? Coba mas kan gak hafal. Tulis, tulis gak? Belum. Tulis ya. Wal-muktirun, wal-muktiruna fi riwayatil athar. Dan para rawi, maksudnya para sahabat di sini, al-muktirun, yang banyak meriwayatkan al-athar, maksudnya hadis. Wal muktiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Pertama Abu Hurairah, yalihi berikutnya Ibnu Umar. Ya. Yeah. Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Ini bait pertama ya. Bait pertama itu wal muktiruna fi riwayatil athar, ini satu penggal. Penggal kedua Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Ya. Penggalan pertama itu kalau dalam ilmu apa syair-syair ya, namanya sodrun. Sodrun, dada, sodr. Penggalan kedua namanya ajzun. Ajzun. Ya. Ini satu bait, satu bait, baitun, satu bait. Itu ada bagian pertama sodrun, bagian kedua ajzun. Ya. Baik berikutnya wa anasun wal bahru kal khudri. Wa anasun wal bahr kal khudri. Ini sodernya, bait kedua sodernya. Wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Ini ajiznya di bait kedua. Wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Ya. Jadi itu ada berapa? 7 para sahabat. Ya, tolong yang dulu pernah ditulis ya, mungkin sebagian belum menulis, ditulis ya, dihafalkan. 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Pertama hadis siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Abu Hurairah itu mutlak sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tidak ada yang melebihi beliau. Ya. Abu Hurairah yalihi setelah beliau Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian wa Anasun, Anas maksudnya ini Anas bin Malik Al-Ansari, qadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal Bahr. Al-Bahr maksudnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya. Yeah. Kal Khudri seperti juga begitu Al Khudri, yani Abu Sa'id Al Khudri. Abu Sa'id Al Khudri. Kemudian wa Jabir, yani Jabir bin Abdullah Al Ansari. Jabir bin Abdullah Al Ansari. Kemudian wazawjatun nabiyyi, dan istri nabi. Istri nabi maksudnya di sini Aisyah radhiyallahu anha, ya, ummul mukminin radhiyallahu anha. Naam. Ya. Baik. Kembali kepada hadis kita. Wa Anas an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma halaqa ra'sahu, ketika beliau menggundul kepala beliau, halaqa menggundul, ya, halaqa ra'sahu menggundul kepala beliau, kana Abu Talha, adalah Abu Talha radhiyallahu an awwala man akhadha min sya'rihi, yang pertama mengambil sebagian dari rambut beliau, ya, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Jadi ini hadis yang kita baca ini menunjukkan seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa sya'ru al-insan, rambut manusia itu tahir, suci. Ya, rambut manusia suci. Karenanya air yang terkena rambut manusia ya tetap suci juga. Ya, tetap suci. Adapun ini terkait rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini kita melihat bagaimana sahabat Abu Talha radhiyallahu an begitu semangat. Sahabat Abu Talha radhiyallahu an begitu semangat untuk mengambil rambut Nabi. Jadi begitu rambut Nabi dipotong, ya, beliau digundul, Abu Talha segera mengambil rambut tersebut. Nah, ini seperti yang kemarin kita singgung, bahwa ini kekhususan rambut Nabi dari sisi bolehnya seseorang bertabarruk mengambil keberkahan dari rambut Nabi. Maksudnya keberkahan apa? Ya, kebaikan darinya. Seperti yang disebutkan dulu sebagian ulama, ya, bahkan sebagian para sahabat, kalau sakit, ya, mereka minum air yang telah dicelup rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu khusus Nabi. Mereka enggak melakukan yang seperti ini kepada sahabat Abu Bakar, tidak pula kepada sahabat Umar dan para sahabat yang lain, sama sekali tidak. Ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dikiaskan kepada yang lain, ya. Tidak boleh dikiaskan kepada yang lain. Dan perlu diketahui ini, bab tabarruk ini, tabarruk dengan benda-benda, ya, bahwa kita tidak boleh bertabarruk dengan benda-benda kecuali yang memang ada dalilnya. Ya, memang ada dalilnya. Kalau tidak ada, enggak boleh. Contoh yang ada dalilnya, ya ini, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian contoh yang lain apa? Contoh yang lain adalah misalnya air Zamzam. Ya. itu kan benda juga. Kita boleh bertabarruk dengannya, artinya ya mencari keberkahan air zam-zam itu, karena memang disebutkan dalam hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, ma'u zam-zam bima syuribalah. Air zam-zam itu untuk tujuan apa yang dimaksud dengan minumnya. Jadi kalau minum untuk kesembuhan ya insya Allah sembuh, bismillah. Ya, untuk kepinteran insya Allah. Makanya diriwayatkan dulu siapa? Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar sendiri ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri diriwayatkan beliau minum air zam-zam dan berharap dengan itu mendapatkan ilmu seperti ilmunya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Ya, makanya karya-karya Ibnu Hajar mirip dengan karya Adz-Dzahabi. Ilmu hadisnya Adz-Dzahabi menonjol sekali dalam ilmu hadis, ilmu rijal, sanad-sanad hadis. Ibnu Hajar juga seperti itu. Nah, sehingga sebagian ulama juga bahkan minum air zam-zam dengan niat supaya di akhirat nanti tidak kehausan di padang mahsyar. Ya, semoga terkabul seperti itu. Jadi ini kan maksudnya kembali kepada hadis Nabi tadi. Nabi mengatakan ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam tergantung apa tujuan diminumnya. Ya. Nah, ini berarti kita tabarruk dalam arti berniat sesuatu dengan minum zam-zam boleh, karena memang dalam syariat disebutkan begitu. Dalam hadis yang lain ya, Nabi mengatakan bahwa itu zam-zam ta'amu tu'min wa syifa'u suqmin, yakni sebagai makanan ya dan sebagai penyembuh dari penyakit. Ya. Nah, ini contoh. Jadi, karena ada dalil, maka kita boleh bertabarruk dengan. Adapun yang tidak ada dalil, tidak ada dalilnya, ya tidak boleh. Misalnya kita mengambil kain penutup Ka'bah. Nah, ini sebagian orang sampai rebutan kain penutup Ka'bah. Ya. Yeah. Jemaah haji ada yang motong gunting kain penutup Ka'bah. Untuk apa? Ya. Yeah. Ya untuk tabarruk itu, cari berkahnya. Apa ada dasarnya? Ya tidak ada, berarti enggak boleh. Sebagian lagi melakukan apa? Ngusap-ngusap Masjid Nabawi misalnya. Diusap-usap masjidnya, temboknya, habis itu diusap ke dadanya, di mukanya. Ngusap-ngusap, ya itu debunya pindah saja itu. Ya. Debunya yang pindah. Tidak ada contohnya dari Nabi. Enggak ada sahabat yang usap-usap seperti itu tiang Masjid Nabawi dulu. Kemudian diusapkan ke dirinya, kadang diusapkan ke bayinya lagi. Tidak ada contohnya. Enggak boleh bertabaruk seperti itu. Ya. Ada lagi bahkan yang saya pernah lihat ya di Masjid Quba, ngusap-ngusap apa? Prasasti pendirian Masjid Quba. Waduh, ini sampai prasasti saking gak ngertinya. Ternyata prasasti pendirian Masjid Quba, mungkin pendirian tahap kesekian, ditandatangani Amir Madinah, mungkin begitu ya. Nah, ini saking tidak mengertinya orang ya, tabarruk dengan halal yang seperti itu ya, tidak ada dalilnya. Apalagi mungkin di tidak di Arab sana, di negeri-negeri selainnya, termasuk di Indonesia misalnya, tabarruk dengan apa, alim ulama tertentu ya, misalnya begitu, entah istilahnya orang soleh atau alim atau kiai atau apalah, ya, diambil berkahnya, misalnya ya apa yang dia berikan, mungkin kurbannya, mungkin apanya. Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Ya, jadi tidak boleh tabarruk dengan itu. Bahkan kita tahu Rasulullah SAW mengingkari siapa? Para sahabat, ketika mereka minta, ya, minta dibuatkan apa? Zatu Anwar, ya kan? Ya, ini menjadi bab khusus dalam kitab Tauhid. Jika sebagian sahabat melewati orang-orang musyrikin yang punya Zatu Anwar, ya, dikatakan oleh Abu Waqid Al-Laitsi, ya kan? Kata beliau, ketika itu, ketika melewati, ya kan, maror Nabi Sidratin, ya, yuqalulah Zatu Anwar, kami melewati suatu pohon sidr, pohon sidr, yakni pohon bidara, ya, yuqalulah Zatu Anwar, disebut oleh orang-orang itu pohon Zatu Anwar, pohon yang memiliki kantungan-kantungan. Ya. Dan orang-orang musyrik ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahu. Mereka i'tikaf di situ dan menggantungkan senjata mereka biar ampuh. Ya, maka faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzat anwat kama anna lahum dzat anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami dzat anwat bagaimana mereka itu juga punya Zatu Anwar. Nah, ini ketika itu sahabat-sahabat, ya, di antara yang ikut Nabi ketika mau perang Hunain, orang-orang yang baru masuk Islam, disebutkan dalam riwayat itu di awalnya wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Kami baru-baru lepas dari kekafiran, baru masuk Islam. Nah, sehingga ya mungkin mereka belum paham benar, ya, belum mendalam dalam Islam karena baru, sehingga minta seperti itu. Nah, Nabi SAW mengingkari. Allahu Akbar, inna hasunan kultum walladhi nafsi biyadih kama qala bani Israel Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah innakum qaumun tajhalun. Nabi kaget dengan permintaan itu dan Nabi katakan, ya, demi yang jiwaku ada di tangannya, kalian ini mengatakan seperti Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alih. Buatkan untuk kami Tuhan, sembahan, sebagaimana mereka juga punya sembahan. Nabi kata, dikatakan apa oleh Nabi Musa, bagaimana Allah ceritakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang yang enggak tahu. Ya. Jadi dari situ ulama mengatakan, ya, tidak boleh bertabarruk cari berkah sesuatu, ya, seperti pohon atau yang lain diyakini punya keberkahan, enggak boleh. Sama sekali enggak boleh. Yang boleh kalau memang ada dalil. Kalau memang ada dalil dari benda-benda itu. Ya. Begitu, ya. Kalau amalan, ya, amalan bukan suatu benda, ya, ya, kita berharap berkah, artinya kebaikan awalan itu boleh saja, misalnya kita baca Quran, ya, ya, jelas itu dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla, hukumnya begitu, hukumnya tentunya kalau untuk perorangannya tergantung niatnya, tapi pada dasarnya itu amalan baik, mengharapkan keberkahan suatu amalan yang memang amalan yang syar'i, itu nggak ada masalah, amalan memang amalan soleh. Tapi kalau pada benda-benda, ya, tempat tertentu, masjid misalnya, Masjid Nabawi, kita berharap sholat di Masjid Nabawi dapat pahala lebih. Kita sholat di Masjidil Haram dapat pahala lebih. Kita meyakini itu. Itu bagian daripada berkah dalam arti kebaikan, pahala bertambah dengan ibadah kita di situ. Ada dasarnya. Tapi kalau kita, wah, itu masjid wali fulan, saya tak ibadah di situ karena itu masjid wali. Sehingga kalau kita sholat di situ akan lebih bagus. Enggak ada dasarnya. Sholat di situ, ibadah di situ akan dilipat gandakan. Tidak ada dasarnya seperti itu. Atau itu masjid ulama fulan. Ya, masjid ulama fulan. Ulama dari Mesir misalnya. Ya, waliullah misalnya. Tidak ada dasarnya. Masjid siapa saja kecuali masjid-masjid yang memang ada nas syar'i. Tadi kita sebut Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa. Nah, kita ibadah di situ dengan mengharap keberkahan tempat dalam arti dilipat gandakan apa? Pahalanya. Nah, itu ada dalilnya. Kalau tidak enggak boleh. Apalagi kuburan. Ke kuburan fulan, ibadah di situ dengan harapan lebih mantap ibadahnya, lebih mantap doanya. Ini bagian dari cari berkah. Mana dasarnya seperti itu? Tidak ada dasarnya, ya. Tidak ada dasarnya. Baik, jadi itu penjelasan terkait dengan bab tabarruk, ya. Jadi kita enggak boleh sembarangan untuk cari-cari berkah, ya, ngalap berkah istilahnya gitu orang sini, ngalap berkah hati-hati. Harus ada dasarnya. Kalau tidak, kita bisa jatuh dalam kesyirikan. Kalau tidak, kita bisa jatuh dalam kesyirikan, ya, yang tadinya kita pengen kebaikan malah dapat ketidakbaikan atau bahkan dosa atau bahkan naudzubillah jadi syirik. Baik, mungkin sementara ini dulu sampai di sini. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.